Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Setelah Nabi SAW dilahirkan dalam kondisi ayahnya sudah tidak ada, sebagaimana menyebutkan kenapa, apa hikmahnya Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Ada yang mengatakan bahwasanya agar tidak terjadi tuduhan yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW diajari oleh ayahnya. Sementara kita tahu bahwasanya ayahnya berada dalam keadaan agama kesyirikan, sebagaimana adat jahiliyah. Sehingga jangan-jangan ada yang mengatakan apa yang dibawa oleh Muhammad adalah warisan dari jahiliyahnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ingin Allah Subhanahu Wa Taala yang langsung mengurus Nabi SAW, maka tidak perlu ayahnya. Jadi ini di antara hikmah, kata sebagian ulama. Ada yang mengatakan juga bahwasanya di antara hikmahnya Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim agar Rasulullah SAW tidak punya hutang budi kepada ayahnya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim untuk memberi pelajaran kepada orang-orang yang yatim agar mereka tidak putus asa bahwasanya keyatiman bukanlah halangan untuk mencapai keberhasilan. Dan kita lihat ternyata Rasulullah SAW dirawat oleh ibunya dalam waktu yang cukup lama dan ternyata beliau dirawat dengan sangat baik. Dan ini bukti bahwasanya peran ibu sangat penting. Kalau kita lihat sejarah-sejarah para anbiya, para nabi, kebanyakan mereka atau sebagian mereka di nabi-nabi yang terkenal, mereka dirawat oleh ibu-ibu mereka. Contohnya Nabi Musa. Siapa yang merawat Nabi Musa? Ibunya. Faraja'naka ila ummika kai taqra'ainuha wala tahzan. Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu. Ibunya yang merawat. Bahkan dalam Al-Qur'an sering berulang-ulang kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Tidak disebutkan tentang bapaknya Nabi Musa. Bapaknya ada atau tidak? Tapi Allah tidak sebutkan sama sekali. Yang Allah sebut tentang ibunya. Jadi ibunya yang melihara Nabi Musa. Kemudian Nabi Isa alaihissalam. Nabi Musa, nabinya orang-orang Yahudi yang diagungkan oleh orang Yahudi. Nabi Isa yang diagungkan oleh orang-orang Nasrani. Siapa yang merawat dia? Yang merawat ibunya. Nabi Muhammad SAW juga demikian. Lahir tanpa ayah yang merawat ibunya. Oleh karenanya, peran ibu dalam mendidik anak sangat penting. Dan saya ingatkan, kita boleh masukkan anak kita ke pondok. Tapi ingat, peran orang tua sangat penting. Terutama ibu. Jangan seorang meletakkan anaknya di pondok, kemudian dia berlepas diri. Sudah, yang penting urusan pondok. Kalau anaknya nakal, maka pondoknya yang disalahkan. Enggak, dia punya tanggung jawab. Dia harus kunjungi anaknya, dia harus telepon anaknya, perhatian terhadap anaknya. Dari sini penting, seorang tatkala hendak menikah, maka berusaha mencari istri yang solehah, karena keberhasilan anak sangat tergantung kepada keberhasilan seorang ibu. Banyak ulama yang lahir dari tarbiyah, dari didikan ibu-ibu mereka. Kita masuk pada pembahasan berikutnya tentang radha'ah. Radha'ahnya Nabi SAW disebutkan setelah Nabi SAW dilahirkan oleh ibunya, kemudian ibunya pun menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa hari, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari. Kemudian juga Rasulullah sallam disusui oleh Thuwaibah, budaknya Abu Lahab, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab paman Nabi atau bukan? Paman Nabi. Tatkala kelahiran keponakannya, maka dia gembira. Dia gembira kemudian budaknya menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan disebutkan dia pun membebaskan budaknya karena menyusui apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab yang nantinya bakalan menjadi musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia gembira secara tabiat, senang punya keponakan yang baru lahir. Dan Thuwaibah menyusui Nabi SAW dan Abu Salamah. Dalam satu hadis ya disebutkan, tatkala setelah Umratul Qadha, maka dikatakan kepada Nabi SAW, Ala tatazawwaju ibnata Hamzah, kenapa kau tidak menikah dengan putrinya Hamzah? Hamzah paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Berarti putrinya Hamzah sepupu Nabi SAW. Kenapa engkau tidak menikah dengan putrinya Hamzah, namanya Fatimah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, Innaha ibnatu akhi minar radha. Dia adalah putri dari saudaraku sepersusuan. Jadi Hamzah itu paman Nabi sekalian saudara Nabi sepersusuan. Makanya Nabi sangat sayang kepada Hamzah dan sangat sedih tatkala Hamzah terbunuh di perang Uhud. Kenapa Hamzah paman Nabi sekalian juga adalah apa? Saudara sepersusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga istri Nabi Ummu Habibah berkata, "Inna nuhaddats annaka turidu an tankiha ibnata Abi Salamah." Kami mendengar berita engkau suamiku wahai Muhammad, kau akan menikah putrinya Abu Salamah. Kata Rasulullah SAW, Abu Salamah? Kata Ummu Habibah, iya. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya Abu Salamah adalah akhi minar radha'ah. Dia adalah saudaraku sepersusuan. Jadi Nabi SAW selain disusu oleh ibunya, disusu juga oleh Thuwaibah. Kemudian akhirnya disusu oleh ibu susuannya yang datang dari Taif. Kisah yang panjang tentang Halimah Sa'diyah, seorang wanita yang datang dari Taif. Dan saya dengar katanya kampungnya sampai sekarang masih ada di Taif. Jadi kebiasaan orang-orang Arab dahulu, kalau mereka punya anak, mereka meletakkan anak mereka untuk tumbuh di masa kecilnya di perkampungan. Bukan di daerah kota. Mekah tatkala itu kota. Dan kebiasaan orang-orang kampung, mereka datang ke kota untuk mencari anak untuk mereka pelihara. Maka pada suatu tahun, tahun kemarau tatkala itu, musim kering, berangkatlah para wanita dari Taif, di antara mereka adalah Halimah As-Sa'diyah. Dia bersama para wanita yang lain ditemani oleh suami mereka datang menuju Mekah untuk mencari anak-anak yang ingin disusui. Maka tatkala itu Rasulullah SAW ditawarkan kepada mereka. Rasulullah SAW ditawarkan untuk disusui. Namun semua orang menolak, tidak ada yang mau menyusui Nabi SAW. Ada apa gerangan? Karena mereka tahu Nabi Muhammad SAW yatim, enggak punya bapak. Kalau enggak punya bapak, terus dari mana dapat upah? Jadi mereka sekarang mencari upah dengan bekerja sebagai untuk menyusui anak-anak kecil. Maka Nabi SAW ditawarkan, tidak ada yang mau. Halimah Sa'diyah juga awalnya tidak mau. Kemudian dia waktu datang mengendarai atan, yaitu himar betina, datang ke Mekah. Maka ditawarkanlah Nabi kepada para ibu-ibu yang menyusui, tidak ada yang mau. Akhirnya semua sudah dapat anak-anak, mau dibawa pulang ke Taif, tinggal Halimah Sa'diyah. Kita enggak dapat anak untuk kita bawa. Masa kita pulang enggak bawa apa-apa? Maka dia diskusi sama suaminya, sudah kita ambil itu saja, Muhammad itu. Akhirnya dengan berat hati dia pun mengambil apa? Muhammad. Dia bawa suaminya dan dia bawa anaknya juga. Dia punya anak sedang disusui juga. Ini kisahnya panjang disebutkan bagaimana keberkahan-keberkahan yang muncul setelah Halimah Sa'diyah mengambil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diambillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawa pulang ke kampungnya Taif. Begitu diambil Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan Halimah Sa'diyah, "Sebelumnya anak saya tidak bisa nyusu dari saya. Jadi tidak ada makanan musim kering sehingga air susu dia buat anaknya saja tidak cukup. Namun begitu dia menggendong Muhammad, maka subhanallah air susunya menjadi banyak. Bisa untuk menyusui Muhammad dan juga bisa menyusui anaknya." Kemudian tadinya dia datang dengan naik di atas himar betina yang lemah. Tahu-tahu tatkala pulang dalam keadaan kuat, segar himar tersebut. Kemudian tatkala sampai di Taif, sampai di rumahnya, dia mendapati ternyata kambing-kambingnya pulang dalam keadaan penuh. Gemuk dalam keadaan juga susunya penuh. Ini keberkahan dia rasakan setelah mengambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Halimah Sa'diyah pun mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merawat Nabi dengan sebaik-baiknya. Dia merasakan keberkahan yang banyak yang datang ke rumahnya setelah merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebutkan beberapa kali ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengambil Nabi, ditolak oleh Halimah Sa'diyah, enggak mau. Kenapa? Karena ingin Nabi tetap bersama dia. Dia merasakan banyak keberkahan. Sampai akhirnya satu hari Aminah memaksa, akhirnya pun dilepaskan setelah beberapa tahun disusui oleh Halimah Sa'diyah, kemudian dibawa pulang ke Mekah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun hidup di naungan ibunya di Mekah. Ada beberapa faedah disebutkan oleh para ulama tentang masalah menyusuinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya para ulama menyebutkan penting anak-anak di masa kecil untuk hidup di daerah yang segar. Dan ini kebiasaan orang-orang Arab. Mereka meletakkan anak-anak mereka di tempat-tempat yang segar, seperti di kampung-kampung yang jauh dari kotoran, jauh dari polusi udara dan macam-macamnya. Sehingga tubuh mereka tumbuh dengan segar sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kebiasaan para ulama dahulu, tatkala di masa kecil mereka diletakkan di kampung-kampung Arab, sehingga mereka bisa menjaga bahasa Arab mereka. Adapun kalau di kota, bahasa itu campur-campur, banyak orang datang, orang dari luar Arab datang, bahasanya Arabnya tercampur-campur dengan bahasa yang lain, sehingga terkadang bahasa Arab tersebut menjadi rusak. Tatkala diletakkan di kampung-kampung, maka bahasa Arabnya masih kuat dan masih segar. Dan ini penting. Bahasa Arab yang kuat ini penting dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena Al-Quran dan Sunnah dengan bahasa Arab. Oleh karenanya, di antara musibah yang menimpa orang-orang Indonesia tatkala tulisan bahasa Arab Jawa dihilangkan. Dahulu nenek moyang kita, orang-orang tua kita masih nulis dengan tulisan Arab. Meskipun bahasanya Indonesia, tapi tulisannya apa? Arab. Ini punya pengaruh. Orang berlihai dalam nulis Arab, ini punya pengaruh terhadap kecintaan terhadap Arab. Akhirnya nanti orang semua mudah baca Quran. Mudah untuk nulis Arab. Biasa baca tulisan dengan tulisan Arab. Akhirnya tatkala dihilangkan, pengaruh, ada pengaruhnya. Seperti di Arab Saudi pun demikian. Banyak orang-orang yang ingin agar bahasa yang tersebar adalah bahasa Amiyah. Bahasa Amiyah itu bahasa yang tidak pakai kaedah. Bahkan bagaimana mereka membuat syair-syair yang bukan dengan bahasa Arab yang baku, tapi bahasa Arab Amiyah, bahasa pasaran. Sehingga kalau kaedah-kaedah bahasa Arab hilang, bagaimana orang bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW? Oleh karena mempelajari bahasa Arab termasuk dari agama. Bahkan sebagian ulama mengatakan belajar bahasa Arab wajib bagi yang mampu. Kenapa? Karena tidak mungkin bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan baik kecuali dengan memahami bahasa Arab. Kalau orang tidak mengerti bahasa Arab, bagaimana kemudian dia bisa mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan sebaik-baiknya? Namun yang menyedihkan, betapa banyak orang lebih semangat mengajarkan anaknya dengan bahasa Inggris misalnya, sementara bahasa Arab sama sekali tidak diajari. Dan semangat untuk belajar bahasa Arab sangat rendah. Sampai kita dapati di sebagian tempat, sebagian kota, dibuka kursus bahasa Arab gratisan. Yang daftar cuma sedikit. Nggak ada yang berminat untuk belajar bahasa Arab. Tetapi kalau sudah bahasa Inggris meskipun bayar, orang datang. Terus bagaimana kita mau jaya dengan umat ini, bagaimana jaya dengan Al-Quran dan Sunnah sementara bahasa Arab tidak paham. Demikianlah kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Insyaallah mudah-mudahan besok kita lanjutkan lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.